Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ikhwah fillah rahimani wa iyyakum, dalam kesempatan yang lewat telah kita bahas tentang dua jenis ma'iyah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khasah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama semua hambanya baik mukmin ataupun kafir, dalam artian Allah mengetahui dan mengawasi mereka. Dan di samping itu ada juga ma'iyah khasah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang bersifat khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama sebagian hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba yang beriman, yang ihsan, yang dan semisal itu, dengan pertolongan dan bantuan, dengan menolong dan membantu mereka. Maka berikut ini masih pembahasan seputar ma'iyah. Maka kebersamaan Allah itu ada dua macam. Ada kebersamaan yang bersifat umum, Allah bersama seluruh makhluknya yang mukmin dan kafir, dalam artian Allah mengawasi mereka, Allah melihat gerak-gerik mereka, dan Allah mendengar semua apa yang mereka katakan dan mereka ucapkan. Dan yang kedua ada ma'iyah khasah, kebersamaan yang bersifat khusus, Allah bersama hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang berbuat ihsan, yang berbuat baik, dalam pengertian Allah menolong, membantu dan memberi taufik kepada orang-orang seperti itu. Ya, sebagaimana kemarin telah kita singgung bahasanya ayat semacam firman Allah di surat Al-Mujadalah, huwa ma'ahum aina makanu, Allah itu bersama mereka di mana saja mereka berada, itu dijadikan dalil oleh orang penganut wahdatul wujud untuk membenarkan keyakinan mereka bahasanya wujud di alam ini adalah Allah. Demikian juga digunakan dalil oleh sebagian orang untuk mengatakan kalau Allah itu berada di mana-mana, yang konsekuensinya adalah wahdatul wujud. Konsekuensi ketika seorang itu tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berada di arsana kemudian dia berpendapat Allah itu ada di mana-mana, maka turunannya adalah pemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu akar permasalahannya adalah dari keyakinan Allah ada di mana-mana. Pertama kali orang itu berkeyakinan Allah ada di mana-mana, di mana-mana disembah Allah, setiap tempat ada Allah. Akhirnya nanti jadilah wahdatul wujud, semua yang dilihat adalah Allah. Falau kana ma'nal ma'iyah, maka seandainya kebersamaan itu adalah dengan zat, dengan zat anahusnya Allah Subhanahu wa taala, dengan zat yang ada di setiap tempat, jika itu makna kebersamaan Allah, maka tentu terjadi pertentangan kontradiktif antara berita yang khusus dan berita yang umum, yaitu ayat yang mengatakan Allah itu bersama semua hambanya, itu nanti akan bertentangan dengan ayat yang mengatakan Allah bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Maka nanti terjadi kontradiksi kalau orang itu memaknai Allah itu bersama mesti dalam makna zatnya. Oleh karena itu bermakna, bahkan makna yang benar, bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang bertakwa, itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan mereka orang-orang yang bertakwa, dalam bentuk Allah menolong mereka dan Allah menguatkan mereka tanpa yang lainnya. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat ini juga dijadikan dalil oleh orang yang punya paham Allah ada di mana-mana, zat Allah ada di mana-mana. Wa walladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dan Allah adalah zat yang dia menjadi ilah di sama, di langit, dan menjadi ilah di bumi. Makna yang benar, supaya tidak terjadi kontradiksi antara berbagai ayat, biasanya Allah berada di atas arsy, maka supaya tidak terjadi kontradiksi, maka makna walladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah, maknanya adalah huwa ilahun man fis samawat, Allah adalah sesembahan semua makhluk yang ada di langit dan sesembahan semua makhluk yang ada di bumi. Dan bukanlah maknanya Allah ada di mana-mana. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, walahul matsalul a'la fis samawati wal ardh. Dan milik Allah lah al-matsalul a'la, sifat-sifat yang terbaik di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Allah itu adalah zat yang memiliki sifat yang terbaik, yang dipuji-puji dengan sifat sifat yang terbaik tersebut oleh penghuni langit dan oleh penghuni bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa dan telah kita singgung bahasanya izzah, sifat izzah yang Allah miliki itu mencakup tiga jenis izzah. Pertama adalah izzatu syaraf wal qadr, izzah dalam artian mulia. Maka dengan makna ini kita katakan al-aziz adalah zat yang maha mulia. Dan yang kedua adalah izzatul quwwah wal qahar, izzah dalam artian kuat. Maka berdasarkan makna ini al-aziz kita artikan dengan zat yang maha perkasa. Maka al-aziz boleh diartikan zat yang maha mulia, boleh juga diartikan dengan zat yang maha perkasa. Kemudian yang ketiga ada izzatul imtina. Allah itu izzah dalam artian imtina, dalam pengertian tidak ada satupun bisa, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan madarat pada Allah, karena Allah tidak membutuhkan makhluk dan tidak bergantung pada makhluk. Itu disebut izzatul imtina. Ini mungkin agak sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Hakim, dan Allah adalah Al-Hakim. Hakim untuk Allah Subhanahu wa taala memiliki dua makna. Yang pertama, boleh jadi hakim di sini adalah fa'il bermakna fa'il. Hakim bermakna hakim. Sebagaimana alim itu maknanya alim. Maka makna yang pertama, hakim adalah artinya zat yang memiliki hukum dan zat yang berkewenangan untuk menetapkan hukum. Adapun makhluk, kewajibannya adalah melaksanakan hukum Allah dan bukan membuat tandingan untuk aturan dan hukum-hukum Allah. Yang kedua, atau al-hakim itu diambil dari kata-kata hikmah, sehingga maknanya adalah zat yang bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Maka kita terjemahkan al-hakim dengan zat yang maha bijaksana, itu kita terjemahkan al-hakim dengan salah satu maknanya, yaitu makna yang kedua. Kalau kita terjemahkan dengan makna yang pertama, maka al-hakim zat yang memiliki hukum. Dua-duanya benar, sedangkan nama Allah mencakup dua-duanya. Makna yang utuh adalah mencakup dua-duanya. Demikian pula Allah berfirman, wa wallahu fis samawati wa fil ardi, dan Dia adalah Allah di langit dan di bumi. Nah, ayat ini juga dijadikan dalil oleh orang memiliki keyakinan Allah di mana-mana dan orang memiliki keyakinan wahdatul wujud. Ini ayat ini digunakan sebagai dalil mereka untuk membenarkan pemahaman mereka. Sementara sebagaimana kita katakan, seandainya dipahami semacam itu, maka terjadi kontradiksi dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang yang beriman keyakinan tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka makna yang benar sebagaimana ditafsirkan oleh ulul ilmi, oleh para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lain, bahasanya yang dimaksud wa wallahu fis samawati wa fil ardi, maknanya adalah anahul ma'bud, dia adalah zat yang disembah di langit dan di bumi. Zat yang disembah oleh penghuni langit, semua penghuni langit, dan zat yang disembah oleh penghuni bumi. Maka kita katakan surat Al-An'am ayat ketiga itu dijelaskan dalam surat Zuhruf ayat 84. Surat Al-An'am ayat yang ketiga itu dijelaskan oleh surat Zuhruf ayat 84. Di surat Al-An'am Allah mengatakan dan Dia adalah Allah di langit dan di bumi. Maka maknanya adalah surat Al-Zukhruf yang ada di dalam Al-Qur'an, dan Dia adalah zat yang menjadi ilah di langit dan zat yang menjadi ilah di bumi. Maka Allah maknanya adalah ilah, dan ilah dalam bahasa Arab maknanya ma'bud. Maka Allah di surat Al-An'am ayat yang ketiga maknanya adalah ilah, sebagaimana di surat Zuhruf ayat 84. Dan ilah maknanya dalam bahasa Arab adalah ma'bud, sebagaimana tadi penafsiran Imam Ahmad. Sehingga maknanya Dia adalah Allah, zat yang disembah oleh para penghuni langit, dan zat yang disembah oleh para penghuni bumi. Sehingga ayat ini bukanlah dalil Allah ada di mana-mana, dan bukanlah dalil, sama sekali bukanlah dalil mengisyaratkan keyakinan wahdatul wujud. Dan dua ini dalil sebenarnya Allah itu mustaq, bukan merupakan jali. Nama Allah itu mustaq memiliki makna, bukan makna yang, bukan nama yang tiba-tiba datang yang tidak memiliki makna. Karena nama itu ada dua macam. Ada nama yang ada akal mu'akalnya sehingga ada maknanya, dan ada nama yang tiba-tiba itu jadi nama dan kita tidak tahu kenapa kok dinamakan dengan nama semacam itu. Nah, maka berdasarkan surat Al-An'am ayat yang ketiga ditambah surat Zuhruf ayat yang 84, maka yang benar Allah itu adalah mustaq, adalah nama yang memiliki asal kata, yang memiliki akar kata. Itu maknanya Allah itu berasal dari ilah yang diberi alif lam al-ilah, kemudian maknanya konsep menjadi Allah. Sehingga makna Allah adalah zat yang disembah dan berhak memang untuk disembah. Kemudian salaful ummah dan para imam ummah mereka sepakat bahasanya Allah itu ba'inun min makhlukati, terpisah dengan makhluknya, tidak bersatu dengan makhluknya sebagaimana paham wahdatul wujud atau paham Allah berada di mana-mana. Karena adanya ijma' salaf ini, maka tidak mungkin kita maknai ayat-ayat di atas, ayat tentang ma'iyah Allah bersama hambanya dan yang lainnya kita maknai dengan Allah bersama makhluknya dengan zatnya. Kenapa? Karena salaful ummah ijma, ya, ulama salaf ijma bahasanya Allah itu terpisah dan berbeda dengan makhluknya. Ada zat Allah sendiri, yang zat Allah ini berbeda dengan zat makhluk. Artinya tidak ada wahdatul wujud. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan berbagai sifat yang diceritakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Jadi kita imani sifat-sifat Allah tersebut dengan menghindari empat hal, ya, dengan menghindari tahrif, takdir, takyif dan tafsir. Kita akan beriman kepada Allah dengan sifat-sifat Allah dengan benar jika menghindari empat hal ini. Pertama, tahrif. Maka dalam mengimani sifat kita tidak boleh melewengkan makna sifat tersebut dengan makna semau kita. Maka kita yakini Allah itu mencintai hambanya. Dan apa yang dimaksud cinta? Ya cinta. Itulah kita katakan yang dimaksud dengan Allah mencintai hambanya adalah Allah tidak memberi pahala kepada hambanya. Misal Allah mengatakan bahwa Allah itu marah, radhiyallahu anhu. Allah marah kepadanya. Maka kita katakan marah adalah marah dan marah bukanlah yang dimaksud marah adalah keinginan untuk memberikan hukuman. Marah itu berbeda dengan keinginan untuk memberikan hukuman. Karena keinginan untuk memberikan hukuman adalah konsekuensi marah dan bukan marah itu sendiri. Kalau orang itu marah, maka dia punya keinginan untuk memberikan hukuman. Akan tapi apakah memberikan keinginan untuk memberikan hukuman itu sama dengan marah? Semua orang tahu kalau itu bukan marah. Maka tidak boleh kita melainkan maknanya. Marah diartikan hendak menghukum. Ini penyelewengan makna. Tidak boleh pula taktil, yaitu mengingkari, menolak sifat. Oh, kita enggak mau menerima kalau Allah punya sifat marah. Kita enggak mau terima kalau enggak mau beriman kalau Allah punya sifat cinta, mencintai. Nah, ini namanya taktil. Kita katakan siapa yang lebih tahu tentang Allah daripada dirinya. Dirinya mengatakan, Allah sendiri mengatakan dirinya punya sifat marah. Kenapa kamu katakan kalau tidak punya sifat marah? Siapa yang lebih tahu tentang Allah dibandingkan Allah? Kemudian yang ketiga, tidak boleh takyif. Tidak boleh kita membagaimanakah, tidak boleh membahas hakikat dan bentuk sifat Allah. Artinya kita tidak boleh berimajinasi, berkhayal, oh bentuk Allah itu semacam ini, oh marahnya Allah itu bentuknya semacam ini. Atau kita yakini Allah punya tangan, maka tidak boleh kita makan takyif terhadap tangan Allah dan kita berkhayal, berimajinasi, oh tangan Allah bentuknya kotak-kotak, lonjong-lonjong atau yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh tamsil, menyerupakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita yakini, kita beranggapan tangan Allah sebagaimana tangan makhluk, marahnya Allah sebagaimana marahnya manusia dan seterusnya. Maka siapa yang mengimani sifat-sifat Allah dengan menghindari empat hal ini, empat penyakit ini, maka dia beriman dengan sifat Allah dengan iman yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala kita sifati, kita yakini bersifat dengan sifat sempurna, bukan sifat-sifat kekurangan. Dan diyakini bahwasanya Allah Subhanahu tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Wa kaqaulihi fi syai'in min sifatil samaan, tidak pula sebagaimana firman Allah dalam tentang satupun berkaitan dengan satupun dari sifat-sifat sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pula ada satupun makhluk yang serupa dalam satupun sifat sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ini yang jadi dalil ayat yang terakhir. "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada satupun makhluk yang semisal dan serupa dengan Allah. "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad" itu sama dengan surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Kemudian berkaitan dengan surat Al-Ikhlas, dan beliau dan sekalian menafsirkan tentang makna somat, Abu Abbas Ibn Taymiyyah kemudian menukil perkataan Ibn Abbas tentang tafsir as-somat. As-somat maknanya adalah zat yang alim, yang berilmu, yang sempurna ilmunya, zat yang agung dan sempurna keagungannya, zat yang kuasa dan sempurna kemampuan dan kuasanya, dan zat yang bijaksana, yang sempurna kebijaksanaannya, dan zat yang menjadi pemimpin dan sempurna kepemimpinannya. Kata muhakkik, lihatkan Al-Tabrani, Syekh Ibn Abi Hatim dan Ibn Mungdir bisa nasir hasan dengan syarat yang hasan. Sedangkan Ibn Mas'ud mengatakan yang dimaksud Allah itu adalah as-samad, jadrazat yang tidak memiliki perut, yang tidak membutuhkan, sehingga tidak membutuhkan makanan dan yang lainnya. Dan berkaitan dengan perasaan Ibn Mas'ud ini, muhakkik dengan catatan, aku tidaklah menjumpai kalimat itu, yaitu memaknai somat dengan alladzi la jafalahu, yang tidak punya perut, sebagai pendapat Ibnu Mas'ud. Yang aku jumpai penafsiran yang mengatakan as-somat artinya dzat yang tidak memiliki perut, itu adalah penafsiran Ibnu Abbas dan Buraidah Al-Aslami. Maka aku belum menjumpai riwayat yang berisi perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwasanya as-samad adalah zat yang tidak punya perut. Adapun asal Ibnu Abbas yang mengatakan as-samad maknanya yang tidak punya perut, maka dikatakan oleh Ibnu Abi Asim dan yang lainnya, namun sanadnya dhaif. Sedangkan riwayat dari sahabat Buraidah Al-Aslami yang mengatakan bahwasanya Allah itu as-samad maknanya yang tidak punya perut, dikatakan oleh Tabrani dan yang lainnya dengan sanad yang dhaif, dan sebelumnya telah didhaifkan oleh Al-Haythami di Majma'u Zawaid. Kemudian berikutnya Al-Ahad, Qul huwallahu ahad. Apa makna ahad? Alladzi la nadhira lahu, zat yang esa, yang tidak ada yang semisal dan serupa dengannya. Maka kita jumpai di sini di surat Al-Ikhlas ada nama As-Samad dan nama Al-Ahad. Maka nama Allah As-Samad mengandung makna bahasanya Allah bersifat dengan semua sifat sempurna dan tiada, dan tidak ada pada diri Allah sifat kekurangan sedikit pun. Naqais itu mungkin yang lebih tepat. Maka as-samad maknanya adalah Allah itu zat yang bersifat dengan sifat sempurna dan tidak memiliki sifat kekurangan sedikit. Sedangkan al-ahad mengandung makna bahasanya Allah itu punya memiliki sifat, yaitu sifat Allah lah, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Muhammad menunjukkan kalau sifat yang Allah miliki adalah sifat-sifat sempurna dan tidak ada pada diri Allah sifat kekurangan sedikit pun. Kemudian ditambah dengan Al-Ahad, maka tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan waqad basatna al-kalam, dan kami telah memberikan penjelasan panjang lebar tentang hal ini. Kitab tafsir hadis surah berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas, dan bahasanya surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan surat Al-Quran dalam satu buku tersendiri. Itu satu buku yang judulnya Bayanu Ahlul Ilmi Wal Iman Bi Anna Kul Huwa Allahu Ahad Ta'dilu Sulus Al-Quran. Sebenarnya punya risalah khusus panjang lebar isinya tentang tafsir surat Al-Ikhlas dan penjelasan kenapa kok surat Al-Ikhlas dan apa sebabnya kenapa surat Al-Ikhlas disebut seperti Al-Quran. Kemudian berikutnya kita akan masuk pasal pembahasan tentang perlunya dibedakan iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, al-amr al-kauni dengan al-amr ad-dini, al-qada ad-dini dan qada kauni. Banyak orang yang rancu, yang tidak bisa membedakan antara perintah agama, perkara agama dan keimanan. Ini Allah perintahkan secara agama dengan hakikat tentang penciptaan, takdir dan penciptaan. Maksudnya banyak orang itu tidak bisa membedakan antara ini takdir dan itu perintah. Berarti perintah Allah boleh jadi tidak sesuai dengan takdir, dan apa yang Allah takdirkan boleh jadi tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Allah perintahkan berimanlah kalian, jangan mencuri, namun ada takdirnya ada orang mencuri. Maka di sini apa yang Allah takdirkan berbeda menyelisih dengan apa yang Allah perintahkan. Meskipun terkadang apa yang Allah takdirkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Berimanlah kalian, kemudian orang-orang beriman menjadi beriman. Maka di sini apa yang Allah takdirkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka banyak orang yang rancu, dikira sama, padahal berbeda, sehingga timbul paham wahdatul wujud. Itu karena asal muasalnya tidak bisa membedakan dua hal ini. Maka ketika mereka merasa mening posisinya semakin sempurna di sisi Allah ketika melihat semua adalah taat, semua adalah taat. Kalau dulu ada maksiat ada taat, tingkatan yang lebih tinggi adalah semua taat. Yang lebih parah lagi nanti tidak ada taat, tidak ada maksiat karena telah menjadi Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya Allah memiliki dua hal, yaitu lahul khalqu, Allah itu mencipta, dan yang kedua Allah memiliki al-amru, Allah itulah zat yang mengatur dan yang memerintah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam." Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'arsy. Di tafsir lain disebutkan ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan dikatakan min ayyamid dunya. 6 hari dari hari-hari dunia, yaitu Senin, Selasa dan seterusnya. Ini sebagaimana ada dalam sebuah hadis yang dikenal dalam di antara para ulama dengan sebutan hadis Turbah. Di sana ditegaskan bahasanya Allah menciptakan ini pada hari Senin, ini pada hari Selasa dan seterusnya. Namun maksudnya di tafsir lain adalah sesuai dengan kadar hari-hari dunia, yaitu 24 jam. Bukannya pada hari Senin, Selasa, karena ketika itu belum ada Senin dan Selasa, karena belum ada matahari. Namun sekadar hari-hari dunia, karena ketika itu belum ada matahari. Kemudian kata di tafsir jalan disebutkan, seandainya Allah mau, Allah bisa menciptakan langit dan bumi sekejap. Seandainya mau, Allah bisa menciptakan langit dan bumi dengan sekejap mata. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilih menciptakan langit dan bumi dengan sekejap mata, namun berpaling kepada yang lain, yaitu menciptakannya sebanyak 6 hari, lita'limi khalqi at-tasabbut, untuk ngajari makhluk bahasanya segala sesuatu itu butuh proses. Jangan menginginkan sesuatu itu sebagaimana tidak mengubah telapak tangan, simsalabin. Namun segala sesuatu itu membutuhkan proses, maka Allah mengajari kita untuk menghargai proses, untuk mengajari makhluk bagaimanakah sikap hati-hati. Tidak semuanya dan melakukan segala sesuatu itu bertahap dan berencana. Tidak kemudian judar-judar, pokoknya sekarang jadi harus selesai, kemudian sehingga jadinya adalah acak-acakan. Seandainya Allah mau, Allah bisa menciptakan langit dan bumi sekejap. Allah bisa menciptakan bayi itu cuma beberapa jam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, ya, Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Allah ciptakan bayi selama proses 9 bulan. Itu semua adalah di antara bentuk Allah subhanahu wa ta'ala mengajari kita bahasanya segala sesuatu membutuhkan proses. Dan tidaklah, dan janganlah seorang itu berkeinginan segalanya cepat saji, sebuah instan, sebuah cepat. Namun sesuatu itu akan baik itu jika dilakukan dengan bertahap, dengan berproses, ya. Demikian pula dalam dakwah, janganlah seorang itu ketika ingin mendakwai keluarganya, istrinya, orang tuanya, saya ingin mereka berubah dalam waktu sekejap. Ini satu hal yang tidak benar, ya. Kita tahu agama ini dengan butuh proses sedikit demi sedikit, maka demikian pula orang lain juga membutuhkan proses. Allah yang seandainya mau tidak pakai proses saja memilih untuk pakai proses, apalagi kita. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas 'arsy, yaitu berada di atas 'arsy. Yursil laila nahara, Allah tutupkan malam kepada siang dan siang kepada malam. Yatlubuhu, siang itu mengejar malam dan malam mengejar siang. Hasisa, dengan cepat kejar-kejarannya itu cepat dan luar biasa. Kejar-kejarannya itu tidak pernah terkejar, kejar-kejaran malam dan siang itu tidak pernah terkejar. Oleh karena itu begitu malam berakhir muncul siang, begitu siang akhir muncul malam. Tidak ada kemudian satu waktu itu adalah malam sekaligus siang. Nah, itu artinya malam berhasil mengejar siang atau siang berhasil mengejar malam. Namun kejar-kejaran demikian cepat, namun tidak pernah terkejar. Wasyamsa wal qamara wan nujuma, ini wasyamsa wal qamara di sini ataf kepada khalaqas samawati wal ardha, ya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan matahari, rembulan dan bintang-bintang. Musakhkharatin, semua Allah tundukkan bi amri, dengan perintah Allah, dengan ketetapan Allah. Di sini tafsir jalan lain keliru. Amr perintahnya diartikan dengan kuasanya. Ini diberi catatan oleh Syekh Sofi Rahman Berpuri, yang namanya Amrillah itu adalah firman Allah, dan firman itu bukan kudrah, dan firman itu bukan kudrah, karena kudrah itu berkaitan dengan al-khalqu, dan al-khalqu itu berbeda dengan al-amru. Ala al-khalqu wal-amru. Ingat, Allah punya dua hal yang ini jangan dicampur adukkan. Pertama adalah mencipta, yaitu takdir, dan yang kedua adalah perintah, yaitu syariat. Maka ada syariat, ada aturan syariat, dan ada aturan takdir. Keduanya jangan dicampur adukkan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah zat yang merupakan Rabbul Ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu, Rabb segala sesuatu, dan pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah. Apa yang Allah inginkan telah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah inginkan tidak bakalan terjadi. Dan semua yang ada di fil wujud, di alam nyata ini, baik berupa gerakan ataupun diam, semuanya terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah, kehendak dan kuasa Allah, dan karena Allah menciptakannya. Nah, di sisi yang lain, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya, dan melarang hamba-hambanya untuk durhaka kepada Allah dan durhaka terhadap aturan-aturan Rasulnya. Allah perintahkan hambanya untuk bertauhid dan mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadahnya untuk Allah, dan Allah melarang hamba-hambanya untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kata Syekhul Islam, fa'adzamul hasanah at-tauhid wa a'zamu sayyi'ah asyirk. Sehingga kebaikan yang paling baik adalah tauhid, dan kejelekan yang paling jelek adalah syirik. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, dan Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, yaitu yang dibawa mati. Jika tidak dibawa mati orang itu bertobat sebelum matinya dari syirik, maka Allah akan terima tobatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah level syirik. Dan Allah berfirman, dari antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Kahumillah, bagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amalu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ayat ini, telah kita sampaikan, telah kita bahas. Biasanya makna ayat ini adalah ada dua tafsir untuk makna ayat ini, yaitu yuhibbunahum kahubillah. Apa maknanya? Itu ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan mereka orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka kahubillah, sebagaimana orang-orang musyrik tersebut mencintai Allah. Maka di sini ada syirik dalam masalah cinta. Nafsiran yang kedua, yuhibbunahum kahubillah, mereka orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Demikian juga ayat berikutnya, walladzina amalu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cintanya, sangat cintanya kepada Allah. Ini ada dua penafsiran, bagaimana dua penafsiran yang lewat, yaitu orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Karena cintanya orang musyrik kepada Allah adalah cinta yang mendua, terbagi dengan cinta kepada berhala. Sedangkan orang yang beriman, cintanya kepada Allah murni, seluruh cintanya dia berikan kepada Allah. Tafsir yang kedua, dan orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang cintanya orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Maka jika kita katakan dalam ayat ini terdapat syirik dalam mahabbah, maka tafsirannya adalah tafsiran yang kedua, tafsiran yang pertama. Itu bagian awal ayat, yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai, orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana orang-orang musyrik ini mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Mereka, cinta mereka kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang musyrik kepada Allah. Maka berdasarkan penafsiran ini, maka ayat ini, dalam ayat ini terdapat asyirku fil mahabbah. Syirik dalam masalah cinta. Lantar kita ambil penafsiran yang kedua, maka yuhibbunahum kahubillah, orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka kahubillah sebagaimana orang yang beriman mencintai Allah. Sehingga makna belakangnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Dan penafsiran yang lebih tepat untuk ayat ini adalah penafsiran yang pertama yang menunjukkan adanya syirik dalam masalah cinta. Kemudian fi sahihain, maka di antara bentuk kesyirikan adalah kesyirikan dalam cinta. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Rasul, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, maka Nabi mengatakan, engkau jadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Bahwa kalau kau kepada Allah menciptakanmu, ini menunjukkan betapa jeleknya kesyirikan. Kalau orang itu tahu Allah yang menciptakannya, maka tentunya dia beribadah kepada yang menciptakannya. Maka sungguh sangat keji dan sungguh sangat tidak berterima kasih, sungguh sangat kurang ajar makhluk itu diciptakan oleh Allah, namun yang disembah adalah selain Allah. Maka kata-kata wawakala kota ini untuk menunjukkan betapa kejinya dan betapa buruk dan betapa jeleknya kesyirikan. Dan Ibnu Mas'ud bertanya, kemudian dosa apa lagi? Kata Nabi, engkau bunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Engkau bunuh anakmu karena engkau khawatir dia mengurangi jatah berasmu. Padahal baru khawatir, padahal baru khawatir, belum terbukti. Dan yang terbukti adalah kebalikannya jika seorang itu benar-benar beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa apa lagi kata Ibnu Mas'ud? Nabi katakan engkau berbuat zina dengan istri tetanggamu. Karena berzina dengan istri tetangga itu lebih keji daripada berzina dengan bukan istri tetangga. Tetangga harusnya berbuat baik kepada tetangga, ini malah menyakiti tetangga. Maka ada dosa zina dan ada dosa menyakiti tetangga. Namun bagi yang bila realita menunjukkan berbagai perzinaan itu terjadi adalah perzinaan antar tetangga. Di berbagai kampung, di berbagai pelosok, ya, terutama di kampung-kampung, ya, di desa-desa, itu banyak terjadi selingkuh, perzinaan antar tetangga. Kalau di kota-kota itu biasanya antar teman kerja. Ya, kalau di kampung-kampung itu yang umum, ya, terjadi perzinaan itu antar tetangga. Fa'anzalallahu tasdiqa dzalika, maka Allah turunkan ayat yang membenarkan apa yang Nabi katakan. tersebut di surat Al-Furqan, di surat yang ke-25 ayat yang ke-68. Allah katakan, "Walladzina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar," dan orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah sesembahan yang lain. Maka di sini Allah mengakui bahasanya ada ilah selain Allah. Karena Allah menyebutnya dengan ilah. Maka Allah mengakui adanya ilah selain Allah. Namun ilah selain Allah adalah ilah yang batin. Itu cuma keyakinan orang yang menyembahnya. Maka ini dosa yang pertama, yaitu syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Dan orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan. Termasuk di dalamnya adalah membunuh anak. Kemudian yang ketiga adalah wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Itu dosa yang ketiga, sama persis dengan hadis tadi. Sama persis dengan hadis tadi. Hadis tadi mengatakan syirik, kemudian membunuh, kemudian zina. Maka ayat di surat Al-Furqan ini juga persis. Syirik, membunuh, dan zina. Di surat Al-Furqan ayat 68-70. Wamayyab al-dalika, siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu salah satu dari tiga dosa tadi, yalqa azama, maka dia akan menjumpai hukuman. Yudha'af lahul adzab, akan dilipat gandakan untuknya siksaan pada kiamat nanti. Wayakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam siksaan tersebut dalam keadaan hina. Ilah mantap bekerja orang yang bertobat, beriman. Ya, jika tobatnya adalah syirik, maka harus ditambah dengan iman, menyesal dan memperbaiki iman, memperbaiki iman. Wa amila amalan salihah, dan melakukan amal yang saleh. Faulai baibatul basayatin hasanah, maka mereka-mereka itu Allah ganti keburukan mereka, dosa-dosa mereka dengan kebaikan di akhirat nanti. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Zat yang Maha Pengampun tapi Maha Penyayang. Maka di sini dalam ayat ini terdapat fadilah taubat. Di antara fadilah taubat, dosa itu Allah ubah menjadi pahala. Dosanya orang yang berbuat maksiat itu bukan hanya hapus, dosa itu Allah hapus dan Allah ganti dengan pahala semisal itu. Di antara fadilah tobat, ketika seorang itu berbuat maksiat, dia punya maksiat segunung, maka Allah hapus maksiatnya ini ketika dia bertobat. Maka Allah hapus maksiatnya sebesar gunung ini, kemudian Allah ganti dengan pahala sebesar gunung. Gara-gara kepada dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama disebutkan, ada yang mengatakan, maka untuk di akhirat itu ada orang yang menyesal, kenapa dulu maksiatnya tidak, dosanya tidak lebih banyak, kemudian dia bertobat lebih banyak lagi, sehingga mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Dan di antara fadilah tobat adalah dosa itu dihapus dan diganti dengan pahala semisal dengan nilai dosa yang dikerjakan. Ini adalah motivasi habis-habisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang itu bertobat. Kok apa coba? Kamu tobat, kalau kamu tobat, dosamu segunung itu nanti jadi pahala segunung. Apa enggak mau? Tobatlah. Ini motivasi untuk orang itu untuk bertobat, bukan motivasi orang berbuat maksiat ya. Ayat ini surat Al-Furqan ayat yang ke-70 itu adalah motivasi habis-habisan dari Allah Subhanahu wa taala agar orang itu mau bertobat. Dan bukanlah sama sekali maknanya adalah ngompol-ngompol orang untuk berbuat maksiat. Bukan Allah Ghafur Rahimah dan Allah Selazat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian yang kita baca pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.